Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Karena itu mereka tidak dapat percaya, sebab Yesaya telah berkata juga, ia telah membutakan mata dan menegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi, mereka tidak mengakuinya berterus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankannya oleh Bapa kepadaku. Iya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Katanya ini karena beberapa hari menjelang Pasca, jadi di mana hari Pasca itu semua ya laki-laki di atas umur 12 tahun sudah harus pergi ke Yerusalem, yang wanita ya ikut juga ya boleh gitu, tapi yang wajib sekali adalah laki-laki ya sebagai kepala rumah tangga terutama, dan sehingga banyak di antara mereka berangkat beribadah pada hari raya itu ya. Terdapat beberapa orang Yunani, ya orang Yunani juga datang. Nah ternyata memang dari bangsa-bangsa yang lain ada juga yang percaya kepada Allah Yehova yang beribadah di Yerusalem. Karena sesungguhnya Tuhan mengangkat bangsa Yahudi ini adalah bukan sebagai pewaris tunggal kerajaan sorga. Sebenarnya Tuhan mengangkat bangsa Yahudi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Diharapkan justru melalui bangsa Yahudi ini, kebenaran bisa disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi kebenaran bisa dipancarkan kepada bangsa-bangsa lain di muka bumi, sehingga banyak orang akan datang beribadah di Yerusalem. Oleh sebab itu di Bait Allah dibuatlah pelataran untuk bangsa-bangsa non-Yahudi yang luas sekali. Tetapi oleh karena KKN, ya oleh karena keuntungan materi dan lain sebagainya, imam-imam yang berkuasa atas Bait Allah itu malah mengontrakkan lahan untuk bangsa non-Yahudi itu sebagai tempat untuk taruh kambing lah, taruh burung merpati lah, segala macam begitu. Sehingga tempat itu menjadi kotor, jadi bangsa lain yang mau datang beribadah itu harus berdiri di antara binatang-binatang itu. Nah, itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus marah besar kepada penjual-penjual binatang di situ. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat di sini orang Yunani datang. Dan katanya mereka pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya,